tak suka. Selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara. Aku tak ingin, tak ingin mendengarnya. Kau bawa-bawa namanya saat berdua denganku. Tak akan lagi.